minta nasihati untuk kami sebagai orang tua agar terus berusaha untuk menjaga anak kami dari buruknya HP. Jazakumullah khairan. Naam. Perangkat yang satu itu memang sudah banyak memakan korban. Bukan hanya korban matanya yang rusak, banyak anak berkacamata pada hari ini, tetapi juga yang lebih mengerikan adalah masalah akhlak. Ketika mereka dengan bebasnya untuk melanglang buana, browsing ke sana kemari, dari A sampai Z di dalamnya ada. Yang baik memang ada, tetapi yang buruk lebih banyak lagi. Sehingga banyak na'udzubillah anak-anak yang tiba-tiba dewasa sebelum waktunya. Mending kalau dewasa dengan makna baik. Dengan makna yang jelek sudah mengerti urusan masalah na'udzubillah, masalah perkara-perkara suami istri dia tahu, padahal dia baru anak SD. Dan itu saya dengar dari seorang pengajar yang pernah saya kenal. Dia cerita ketika saya melihat satu film porno di dalam HP mereka, saya periksa seluruh kelas. Mayoritasnya ada. SD. Bagaimana kalau SMP? Mungkin lebih mengerikan lagi. Ini barakallahu fikum, maka usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada para orang tua untuk menjaga, untuk membatasi, bahkan menghalangi penggunaan HP kalau memang belum diperlukan untuk mereka. Khususnya HP Android atau HP yang memang begitu, memang dengan mudahnya untuk digunakan kemaksiatan-kemaksiatan. Jaga anak-anak kita bersama, agar kelak mereka akan menjadi anak yang saleh, anak yang baik, anak yang berpendidikan. Barakallahu fikum. Ketika ada hajat, mungkin suatu saat ketika sudah dewasa, berhajat anak tersebut untuk menggunakannya, maka saat itu pun harus dengan pengawasan orang tua, tidak bisa bebas. Harus dengan pengawasan orang tua. Barakallahu fikum.